Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalala wa kulla dhalalatin finnar amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang mempertemukan kembali kita di masjid ini, melanjutkan membaca kitab Lamadul Mathur sampai pada bab ke-48 tentang al-ghuraba'u wa wasafuhum, al-ghuraba' dan sifat-sifat mereka, serta wa'adamul wahsyati minal qillah, dan tidak boleh merasa takut dikarenakan jumlah yang sedikit. Secara umum wahai kaum muslimin, di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa in tuti' aktsara man fil ard yudilluka an sabilillah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada rasulnya Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam, wa in tuti', jikalau engkau wahai rasul mentaati, aktsara man fil ard, mengikuti kebanyakan manusia yang ada di bumi ini, maka yudilluka an sabilillah, mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan memang yang namanya mayoritas manusia itu sesat dan menyesatkan. Orang yang baik itu jumlahnya sedikit dan akan selalu sedikit. Kesedikitan itu dibahasa Arabkan dengan ghuraba. Namun ghuraba di sini ya diterjemahkan sedikit atau asing, itu dikarenakan mengikuti sunnah menjadi asing, bukan semata karena dia orang luar negeri datang ke negeri Indonesia kemudian dikatakan orang asing. Bukan asing karena itu. Mungkin kita dikenal oleh warga kita, tapi asing bagi mereka tatkala kita menegakkan yang sunnah. Maka hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, al-ghuraba yang ada dalam pembahasan kita adalah mereka-mereka yang menghidupkan sunnah Nabi alaihi salatu wasalam setelah tadinya terlupakan oleh manusia. Sebagaimana Nabi menyebutkan dalam hadis yang telah kita baca, bada'al islamu ghariban wa sayyudu ghariban. Islam itu awalnya asing dan akan kembali menjadi asing. Sunnah Nabi SAW akan terasa asing di masyarakat kaum muslimin, dikarenakan kaum muslimin jauh dari sunnah Nabi. Dalam keadaan apakah mereka itu? Mayoritasnya adalah ahlul bid'ah. Mayoritasnya muslimin adalah ahlul bid'ah dan ahlul maksiat. Sehingga sunnah Nabi jarang dipelajari. Dikarenakan jarang dipelajari mengakibatkan teranggap oleh mereka barang baru. Baru dengar, baru melihat, baru tahu. Sesuatu yang baru maka dianggap apa? Asing. Padahal itu adalah bagian dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa di saat-saat itu dia menghidup-hidupkan sunnah Nabi yang telah terlupakan dengan mempelajarinya, dengan mengajarkannya, dengan mengamalkannya, mendakwahkannya, maka itulah dia orang-orang yang disebut oleh Nabi tuba lil ghuraba, kebaikan yang sangat puncak, karena tuba itu dari kalimat thayyib dengan wazan fu'la tuba, kebaikan yang sangat puncak bagi mereka-mereka yang dianggap atau terasa asing dikarenakan menghidupkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, Nabi kita alaihi salatu wasallam menyebutkan terlebih lagi apabila berbicara masalah tentang perbandingan antara ahlul jannah dengan ahlul nar, begitu signifikan sekali perbedaannya, di mana beliau mengatakan min kulli mi'atin 99 bi'tsan ila nar, pada setiap hitungan 100 orang 99 dilemparkan ke dalam neraka, satu yang dimasukkan ke dalam al-jannah. Sangat jauh sekali perbandingannya, satu banding 99, yang 99 itu adalah ahlun nar. Kenapa? Karena mereka rusak. Rusak akidahnya, sesat ibadahnya, ibadah tetapi tidak sesuai dengan bimbingan Nabi. Maka itu disebut dengan bid'ah wa kulla bid'atin dolalah. Itu disebut dengan bid'ah. Semua bid'ah itu adalah dolalah. Muslim tetapi jatuh pada berbagai macam kemungkaran. Maka ya kaum muslimin, berusahalah kita untuk menjadi yang satu itu. Di mana manusia mayoritasnya rusak, kita tampil sebagai orang yang baik di tengah-tengah masyarakat yang tidak mengenal sunnah. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, sebagaimana disebutkan dalam pembahasan yang terakhir kemarin, qala Rasulullah alaihi salatu wasalam, yang diriwayatkan Imam Ahmad dalam Musnad beliau, disahihkan Syekh Al-Albani, undura sahihah, Rasul menyatakan tuba lil ghuraba. Tuba, tuba itu memiliki dua makna. Tuba yang pertama adalah thayyib, kebaikan yang puncak, kebaikan yang sangat tinggi, yakni fil jannah. Atau tuba maknanya syajaratun fil jannah, satu pohon besar di dalam surga, di mana Nabi kita menyebutkan ma fil jannati min syajaratin illa wasaquha min dahab, sebutkan dalam lafaz yang lainnya illa wa husnuha min dahab, tidak ada satupun pohon di dalam surga kecuali dahan-dahannya atau ranting-rantingnya terbikin dari emas. Pada riwayat yang lainnya, kecuali tonggaknya ini terbikin dari emas. Tuba adalah satu pohon yang begitu besar. Penggambaran besarnya pohon tersebut, ada satu pohon di dalam jannah yang panjang dahannya. Kalau seandainya ada seorang yang menaiki kuda dengan perbekalan yang lengkap, perjalanan selama 100 tahun, ma yaqtauha, belum selesai pada ujung dahan tersebut. Panjang sekali, besar sekali, dan itu terbikin dari emas. Masya Allah, itu adalah pohon-pohon yang ada dalam al-jannah. Nah, tuba bagi mereka-mereka yang asing. Qila man qila wa manil ghuraba, ditanyakan kepada Nabi, siapakah orang asing itu ya Rasulullah? Faqala, maka Rasulullah menjawab, nasun salihun qalilun, orang-orang yang saleh yang jumlahnya sedikit, fi nasin su'in katsirin, di tengah-tengah manusia yang buruk yang jumlahnya sangat banyak. Sehingga mereka yang baik ini dianggap oleh mayoritas manusia sebagai orang yang aneh, nyeleneh, deweki pasalannya. Dianggap asing oleh mereka dikarenakan berpegang teguhnya mereka di atas sunnah, dan mayoritas manusia yang lainnya buruk dan jelek. Ada yang jatuh pada syirik, atau jatuh kepada kekufuran, atau jatuh pada kebid'ahan dan kemungkaran, kemaksiatan, dosa-dosa besar. Sehingga tatkala sunnah Nabi dihidupkan, diajarkan, mereka menganggap itu hal baru, yang asing, yang aneh. Padahal itu adalah sunnah Nabi alaihi salatu wasalam. Man ya'shihim akthar mimma yuti'uhum. Di saat itu kata Nabi, orang yang bermaksiat lebih banyak dibandingkan dengan orang yang taat. Orang yang bermaksiat lebih banyak dibandingkan orang yang taat. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di zaman-zaman kita sekarang ini, kita bisa melihat kanan dan kiri kita. Muslimin banyak. Mayoritas di negeri kita, walhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah keberadaan negeri kita seperti itu. Kita menyaksikan saudara-saudara kita di negeri-negeri yang mayoritasnya kafirin, mereka sangat tertindas, bukan hanya sekedar asing, bahkan mereka mendapatkan penyiksaan, pembantaian dan sabrek. Mengerikan berita yang sampai kepada kita. Walhamdulillah kita mayoritas. Tetapi lihat dari kaum muslimin, jumlah yang banyak di negeri kita kaum muslimin, masjid begitu banyak, namun yang memakmurkannya tentunya kita lihat sendiri, lebih sedikit dibandingkan dengan yang tidak memakmurkannya. Yang sholat berjamaah dengan rutin 5 waktu lebih sedikit dibandingkan dengan yang ya mereka sholat tapi kadangkala jamaah kadangkala tidak. Yang melakukan sholat di atas ilmu ma'rifatus sunnah, mengenal sunnah, kaifiyatus shalah, tata cara salat, sifat salat Nabi, lebih sedikit lagi yang mengerti bagaimana takbirnya Nabi, bagaimana i'tidalnya, rukuknya, sujudnya secara ilmiah, membaca dalil, memahami makna-makna yang diucapkan, khusyuk dalamnya sangat lebih sedikit lagi, dan begitu seterusnya dan begitu seterusnya. Maka hadirin kaum muslimin, barang siapa yang menghidupkan sunnah di zaman sekarang ini, orang akan menganggapnya itu hal yang aneh. Tetapi alhamdulillah kaum muslimin, kita bersyukur kepada Allah, terutama di daerah kita, di daerah Banyumasan, Cilacap, Purbalingga, Purwokerto, yang disebut dengan Karisidenan Banyumas, begitu apa ya? Nah, itu alhamdulillah dakwah sunnah marbak, alhamdulillah. Sehingga lebih banyak dibandingkan dari tempat-tempat yang lain. Sudah familiar, alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Banyaknya da'i, banyaknya majelis sahlim yang dilakukan oleh banyak asatidah dan para penggerak dakwah, alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah memberikan barakah kepada semuanya. Amin. Hadirin kaum muslimin, dalam riwayat yang berikutnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuba lil ghuraba. Kebaikan yang puncak bagi mereka-mereka yang asing. Qulna man hum ya Rasulullah? Kami bertanya, siapakah yang kau maksudkan dengan mereka-mereka yang asing-asing itu? Qala alladzina yasluhun idza fasadan nas. Mereka-mereka orang yang asing yang dimaksudkan adalah orang-orang yasluhun. Apa artinya yasluhun? Orang-orang yang berusaha untuk salih. Salih itu bahasa Arab. Bahasa Indonesianya baik. Yang dimaksudkan salih adalah sesuai dengan sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Sebagaimana ucapannya Al-Imam Fudail bin Iyad, "Wala yakunu shawaban illa wifqan li kitabillahi wa sunnati alaihissalatu wassalam." Sebuah amalan itu tidak akan tersebut sebagai amalan yang saleh, amalan yang baik dan benar, kecuali jikalau amalan itu sesuai dengan kitab Allah dan sunnah Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam. Barulah amalan itu dikatakan saleh. Kalau hanya semata beramal, ternyata amalan itu bukan termasuk dari bagian sunnah Nabi, maka amalan itu bukan termasuk saleh. Itu yang disebut dengan bid'ah. Dolalah, tetapi pelakunya merasa sedang berbuat baik. Itulah bahayanya bid'ah. Maka hadirin kaum muslimin, orang-orang yang berusaha saleh, idza fasadan nas, tatkala manusia rusak. Kerusakan manusia itu macam-macam. Kerusakan misal akhlak, moral, bejat moralnya, sehingga mungkar kemaksiatan di mana-mana, merebak menjamur, itu kerusakan. Fasad fil ard, kerusakan-kerusakan karena maksiat, diskotik menjamur, ya, dan berbagai macam tempat-tempat mesum dibuka, orang menganggap itu sudah lumrah, termasuk bagian dari kemodernisasian atau bagian dari kota yang maju, identik dengan klub malam atau yang sejenis. Hadirin kami sekalian, orang berlomba-lomba untuk maksiat. Berlomba-lomba dengan harta mereka untuk memuaskan hawa nafsu. Glamor duniawiah, kemewahan duniawiah. Ternyata di tengah-tengah manusia yang rusak seperti itu, ada orang yang saleh. Yang dia takut dengan zina, dia takut dengan mabok, dia takut dengan kemungkaran, dia jaga dirinya dan keluarganya. Dia mencukupkan dengan antara dia dengan rumah ke masjid, masjid ke rumah, ke tempat dagang atau pekerjaan, pulang lagi, rumah, masjid, cukup itu. Karena kalau keluar sana, ya ditemui mereka-mereka yang menjajankan kemungkaran, memberikan tawaran-tawaran jatuh pada kemungkaran, mengerikan. Muda-mudi zaman sekarang ini tidak aman. Imam Ahmad itu hidup di zaman tabi'ut tabi'in atau zaman setelahnya, tabi'ut tabi'in beliau. Ini abad ketiga berarti kurang lebih antara 200 sampai 300. Sudah mengatakan yang baghil rajul ayastadina wa yatazawwaj. Sudah menjadi keharusan bagi seorang pemuda di zaman sekarang ini, dia harus belajar ilmu agama dan dia segera menikah. Li'alla yanzur ila ma la yahil, agar supaya jangan melihat kepada sesuatu yang tidak boleh untuk dia lihat. Itu di zaman itu. Apalagi di zaman sekarang ini. Tingkat parahnya berkali-kali lipat. Sebagaimana kami sebutkan dalam pertemuan sebelum ini, ma ya'ti zamanu illa walladhi ba'dahu syarru minhu. Tidak ada satu zaman kecuali yang setelahnya lebih jelek daripada yang sebelumnya. Karena yang setelahnya lebih dekat dengan kiamat. Lebih jauh dari zaman Rasul. Tawaran kemaksiatan di zaman sekarang ini melalui medsos begitu deras. Mau judi togel, mau main poker. Poker itu apa, Pak? Betul poker apa, poker? Saya tidak tahu itu. Tawaran-tawaran masuk SMS, Mas. Wah, kata bengek. Tawaran ingin diramal. Tawaran ingin tahu nasib. Kesyirikan dijajankan. Aduh, ini semuanya kerusakan yang mengerikan. Nah, di tengah-tengah kemungkaran itu ada orang-orang yang berusaha untuk istiqamah di atas sunnah. Istiqamah di atas tauhid. Dia tidak mau kesana kemari kini, karena semuanya itu menawarkan kemungkaran. Dia menjaga diri dari itu. Membatasi pergaulan. Membatasi perkawanan. Hubungan dengan yang ini seperlunya saja. Dia istiqomah antar rumah dengan masjid. Rumah dengan masjid. Tempat pekerjaannya ke masjid lagi. Ta'lim dan ta'lim. Itulah dia orang-orang yang huruba. Hadirin kaum muslimin, mudah-mudahan kita termasuk bagian dari al-ghuraba ini. Amin. Yang dijanjikan mendapatkan tuba pohon di dalam surga. Qala Ali ibn Abi Talib radhiyallahu an ya'ti 'alan nas zamanun al-mu'minu fihi adallu min al-amati. Berkata Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, akan datang satu zaman nanti pada kehidupan manusia, seorang mukmin di zaman itu lebih dihinakan oleh manusia daripada budak-budak perempuan. Orang mukmin, mukmin dia. Tapi di penjara, ditelanjangi, disiksa, dijemur, dimasukkan kem-kem, di masya Allah, mukmin dia. Tidaklah disiksa dia kecuali karena kemukminannya. Gak ada salahnya dia, bukan kriminal, bukan kasus apa, bukan semata karena dia muslim, karena dia mukmin. Dengan sebab itu dia dicela, dihinakan dan sebagainya dan sebagainya. Itu akan datang zaman seperti itu. Mudah-mudahan di negeri ini tidak terjadi yang seperti itu. Amin. Kita, anak cucu kita, mudah-mudahan bisa mengamalkan Islam dengan baik, dengan ringan dan mudah. Karena negara ini, alhamdulillah, dimenangkan dengan pemimpin dari para ulama kaum muslimin, dengan ucapan Allahu Akbar, dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjaga negeri ini. Amin ya rabbal alamin. Tetapi hal yang tidak mustahil jikalau komunis menguasai sebagaimana terjadi, yang telah terjadi di zaman yang telah lewat, yang kisahnya sangat memilukan sekali. Di saat komunisme di negeri kita bangkit, atau bukan bangkit, menjadi penguasa, atau mungkin ada beberapa orang-orang yang berkuasa, terjadi pembantaian di mana-mana kepada kaum muslimin. Wal'iyadu billah, na'udhu billah min dalik. Mari kita waspada, jangan sampai dibiarkan komunisme itu bangkit. Muslimin di negeri Uyghur, betul? Apa salah ngomong? Ya, betul ya. Itu dibantai oleh siapa? Komunis. Begitulah akan yang akan terjadi jikalau sebuah negeri dikuasai oleh komunis. tanpa pandang bulu, bahwa mereka itu sama-sama anak bangsa. Mereka memiliki jasa, tidak pandang bulu. Negeri ini mayoritas muslimin, tapi bila mana na'udzubillah min dzalik terjadi kekuasaan itu di tangan komunis, na'udzubillah min dzalik, hal yang sangat mengerikan sekali. Sangat mengerikan sekali. Sebagaimana sudah terjadi di tahun-tahun yang telah lalu. Mungkin ada yang mendapati tahun-tahun itu. 60-65. Ya, kalau saya belum lahir, Pak. Sehingga susah menceritakannya. Tapi berita tentang keganasan komunis, kita sudah sering mendengarkannya. Begitulah kengerian mereka. Maka mudah-mudahan Allah menjaga negeri ini dari mereka. Amin. Ali bin Abi Thalib menyebutkan kalimat ini bukan berarti Ali bin Abi Thalib mengerti alam ghaib. Seakan-akan Ali mengatakan Ali bin Abi Thalib bukan rasul, sahabat, menantunya Nabi alaihissalatu wassalam, suaminya Fatimah, putri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, khalifah yang keempat. Manusia biasa, tapi kok bisa mengatakan ya'ti 'alanna zamanun, akan datang satu saat nanti pada kehidupan manusia seorang mukmin di waktu itu lebih dihinakan daripada budak wanita. Kok bisa tahu Ali bin Abi Thalib padahal bukan rasul? Dikarenakan beliau mendengarkan hal ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Loh, Nabi juga manusia biasa, kok bisa tahu tentang apa yang akan terjadi nanti? Jawabannya apa? Betul, beliau manusia biasa. Qul innama ana basyarun mithlukum. Katakanlah oleh Nabi kepada manusia, aku adalah manusia biasa seperti kalian. Bedanya, uhiya ilayya, namun diwahyukan kepadaku wahyu. Sehingga apa yang akan terjadi nanti telah diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah memberitahukan sebagiannya hal-hal apa yang akan terjadi kelak. Seperti tanda-tanda kiamat. Nabi tidak menjumpai terjadinya itu kaum muslimin, tetapi Allah memberitahukan akan terjadi tanda-tanda kiamat begini-begini sampai terjadi kiamat besar. Itu dikarenakan wahyu, bukan tebak-tebakan, tapi karena memang wahyu. Ya'tini khabarus sama, datang kepadaku berita-berita dari langit, sabahan wa masaa, di waktu pagi dan di waktu sore. Hakada qawm muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Qala al-Hasan ibnu Abi al-Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala, ya ahla sunnah, wahai ahlu sunnah, tarafaku rahimakumullah, فَإِنَّكُمْ مِنْ أَقَلِّ النَّاسِ. Berkata Imam Al-Hasan Ibn Abi Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, wahai ahlu sunnah, lemah lembutlah kalian, semoga Allah merahmati kalian semuanya. فَإِنَّكُمْ مِنْ أَقَلِّ النَّاسِ, karena sesungguhnya kalian, wahai orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi, itu adalah manusia yang paling sedikit sepanjang zaman. Paling sedikit. Dari mana kita tahu? Hadis Nabi alaihissalatu wassalam yang berulang kali kami sampaikan. Sataftariku ummati ala 73 firqah kulluha finnar illa wahid. Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya di neraka kecuali satu. Qila man hum ya Rasulullah? Ditanyakan siapa ke mereka yang satu itu ya Rasulullah? Qala man kana ala ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Itu orang-orang yang berpegang teguh dengan ajaranku dan para sahabatku hari ini. Mereka adalah ahli sunnah. Lihat. Jumlahnya itu berapa? 1:72. Karena Nabi menyebutkan 73 angkanya. Dan ini batasan bukan maksimal. Ini batasan minimal. Pasti perpecahan itu akan sampai pada tingkatan itu. Dan dari situ akan menyebar menjadi sekte-sekte kecil-kecil. Bercabang terus kebatilan itu dan tidak pernah berhenti sampai akhir zaman. Ketika Nabi menyebutkan 73, satu yang mengikuti Nabi dan para sahabatnya, menunjukkan yang 72 itu adalah menyimpang dari Nabi dan para sahabat. Disebabkan karena menyimpang dari jalannya Nabi dan para sahabat, itulah yang menyebabkan mereka finar. Bukan musyrikin mereka, bukan kafirin mereka. Mereka muslimin, tetapi menyimpang dari jalannya Nabi dan para sahabat. Jatuh pada perihal apakah mereka itu? Jatuh pada perihal bid'ah-bid'ah. Yang 72 itu. Kalau ditanya, satu dibanding dengan 72, kata budini ku bang. Nyukutan ros ini kan? Ngagem kalkulator. HP ini dibuka. Otomatis lebih banyak yang 72. Dan itu terus menerus sepanjang zaman. Jadi problem ahlu sunnah, orang-orang yang komitmen dengan sunnah Nabi, disebut dia ahlu sunnah dikarenakan terus menerus selalu ingin cocok dengan Nabi dalam perihal akidah, cocok dengan Nabi dalam perihal ibadah, inginnya cocok dengan Nabi, terus akhlak dengan Nabi, terus. Maka dia akan berbeda dengan banyak pihak. Yang pertama musyrikin, otomatis berbeda dengan mereka karena ahlu sunnah ahlu tauhid. Ini dia. Berbeda dengan kafirin. Kafirin jumlahnya banyak banget pak. Kita ambil contoh orang yang non Islam banyak, musyrikin banyak. Kemudian dia pun harus menghadapi muslimin yang jatuh pada bid'ah. Karena mereka ahlu bid'ah tidak akan diam kepada ahlu sunnah. Begitu seterusnya. Karena itu, betul-betul ahlu sunnah itu terasa asing di tengah-tengah muslimin. Yang mayoritasnya adalah jatuh pada kebid'ahan. Dan lebih asing lagi secara keumuman manusia. Karena itu Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan, ma aqalla ahla sunnah, alangkah sedikitnya ahli sunnah itu. Orang-orang yang komitmen dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Bisa difahami hadirin? Ya. Qala Al-Fudail ibn Iyad rahimahullahu taala, ittabi' turuqal huda ولا يدرك قلة السالكين وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين. Hadirin yang dimuliakan, fahami betul ucapannya Imam Fudail bin Iyad. Sebuah kalimat yang sangat indah sekali. Lo mengatakan, ikutilah olehmu jalan petunjuk, ajaran dan bimbingan Nabi. Ikuti itu. Dan jangan awalayadru kakilatus salihin. Ikuti jalan petunjuk. Dan tidak akan membahayakanmu walaupun sedikit yang menempuhnya. Ikuti jalannya Nabi. Itu adalah hidayah. Jalan petunjuk. Tidak akan membahayakanmu. Walaupun yang menempuhnya jumlahnya sedikit. Kemudian beliau melanjutkan ucapannya. Dan hati-hatilah engkau dari jalan-jalan kesesatan. Hati-hati. Jangan mendekati. Jangan menyertai. Jangan bergabung sama mereka. Jangan kau mengikutinya. Hati-hati dari jalan kesesatan. Wala tahtar bikathratil halikin. Dan jangan engkau tertipu karena banyaknya orang yang binasa sebagai pengikut kesesatan itu. Jangan engkau tertipu. Akeh. Nek akeh berarti benar ya. Tidak. Akeh. Nek akeh berarti kuat ya. Tidak. Ngikuti sunnah sedikit. Waduh menakutkan. Wong es didik tok. Se-RT paling pira. Deleng ngalor deleng itu ora wong hebat. Dewekan tok. Tampil beda. Ya mungkin orang akan macam-macam. Apalagi zaman sekarang. Yang mereka hampir-hampir berhasil. Membikin sebuah image. Cadar itu adalah ciri teroris. Celana cingkrang apa cungklang. Dua-duanya. Kalau cungklang itu bahasa kita. Orang-orang Banyumasan. Kalau cingkrang bahasa sana. Jawa Baratan kalau gak salah. Sama. Jawa Timur cingkrang juga. Hadirin kami mulakan. Hampir-hampir itu menjadi satu hal yang menakutkan. Karena apa? Kita cadaran bojone. Cungklang juga. Yang tadinya keluar rumah biasa-biasa. Sekarang mulai mandan wedi. Bukan nasi. Delengi bahaya kok. Jadi bahan sorotan. Kenapa? Tampil beda. Walhamdulillah keterangan resmi. Dari pihak kepolisian bahwa itu bukan ciri khas teroris. Walhamdulillah. Resmi dari mereka. Walhamdulillah. Maka hadirin kaum muslimin di zaman sekarang ini. Orang yang memegangi sunnah. Terasa berat. Karena disematkan radikalisme. Kepada pihak-pihak yang ingin menegakkan Islam. Dalam hal ini melakukan yang sunnah. Isu yang sama begini, begitu, begitu, begini. Yang menyebabkan semakin terpojoknya Islam wal muslimin. Lebih lagi yang di atas sunnah. Kalau muslimin yang di atas bid'ah lah biasa-biasa baik pak. Tetapi yang ingin menampakkan yang sunnah. Dicurigai saya langsung disorot. Walhamdulillah kaum muslimin. Dakwah kita di atas ilmu. Sehingga kita tidak takut menyuruhkannya. Bukan perasaan manusia yang kita pakai. Tetapi hujjah. Dengan lantang kita sampaikan di berbagai macam masjid-masjid. Di berbagai macam masjid-masjid. Di berbagai kota. Kita menyerukan al-haq. Kita menerangkan yang benar seperti ini. Sesuai dengan dalil. Tanpa takut. Walaupun mungkin tuduhan dan sorotan itu ada. Tapi tidaklah kita takut dengan sedikitnya jumlah. Demikian pula. Kita tidaklah tertipu dengan banyak melukana baik geruduk-geruduk ngerti geruduk-geruduk geruduk-geruduk ya sing akeh berarti kuat lah tidak hagada kaum sing bahkan ada yang sesumbar jumlah pasukan kami sekian juta melebihi pasukan TNI Polri ada pak. Sehingga kalau tangan kosong akan kalah mereka itu. Ada yang sesumbar seperti itu. Waliyadzubillah. Maka hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakum jami'an. Kita tidak berpikir dengan bagaimana kondisi kita di dunia. Apa yang kita rasakan, apa yang kita hadapi tatkala kita memegangi agama Allah, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu amru hayyin, urusannya ringan. Ya kita pikirkan kelak di akhirat bagaimana. Supaya bahagia di akhirat, saya tegakkan tauhid. Saya ikuti yang sunnah. Adapun mereka yang mencemooh, yang mengardik, yang ini dan itu. Itu ringan itu dihadapi, ringan itu. Daripada saya mengikuti kebanyakan manusia dan menyimpang dari sunnah, yang aku akan hadapi akhirat kelak. Dua pilihan. Mau menggapai kebahagiaan akhirat, tetapi harus menghadapi berbagai macam hal-hal rintangan di dunia. Atau sebaliknya, kita mau diterima oleh semua pihak, disenangi semua pihak, tidak ada yang mengganggu atau menghalangi, tapi kelak di akhirat bertanggung jawab di hadapan Allah Azza wa Jalla. Pilihannya mana? Tentunya siksaan akhirat lebih dahsyat daripada hanya sekedar cemoohan dan apa? Rintangan manusia. Walhamdulillah. Kalau zaman dulu, sudah pernah kami sampaikan, orang yang beriman zaman dulu, ini mungkin yang terjadi di Uyghur atau yang terjadi di Rohingya atau mungkin di belahan bumi yang lainnya. Zaman dulu orang yang beriman itu ditangkap. Ketahuan mukmin tangkap. Jebloskan ke penjara. Disuruh murtad. Kalau tidak, dilanjutkan proses hukumnya. Disiksa dengan dahsyat. Dikubur setengah badan. Diminta untuk murtad. Kamu kembali ke agama nenek moyangmu. Tinggalkan keimananmu itu. Kalau tidak, mau dibunuh dengan sadis. Di antaranya Nabi mengatakan, "Tsumma yu'khadhu ar-rajul fa yufar fil ard. Tsumma tudal mishal 'ala ra'sihi fa yuj'al nisfay." Seorang ditangkap oleh raja yang kafir itu. Dikubur setengah badan. Dimintai untuk meninggalkan agamanya, untuk kembali kepada kesyirikan. Dia tidak mau. Maka diletakkan gergaji di atas kepalanya. Kemudian digergaji dia sampai terbelah menjadi dua. Itu siksaan yang mengerikan itu. Kira-kira apa yang kita pikirkan kali itu ada apa? Masih mengatakan siksa akhirat lebih dahsyat daripada siksa di dunia. Kemudian kita tetap beriman. Begitu? Belum tentu, Pak. Rasa takut itu akan ada dalam hati. Korban sudah nyata di depan mata kita. Digergaji hidup-hidup. Dan terasa sakit. Karena namanya mati, sakit. Kita yang masih hidup gemeteran. Milih apa? Halo, milih apa, Pak? Mudah-mudahan tidak terjadi. Laung kita jangankan itu, Pak. Kurang ekonomi saja sudah ngeluntung. Kau diuji dengan yang mengerikan. Na'udzubillah min dzalik, tsumma na'udzubillah min dzalik. Tunggu ini. 2 menit lagi. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Qala al-Imam Ibn Muflih rahimahullahu ta'ala, ينبغي أن يعرف أن كثيرا من الأمور يفعل فيها كثير من الناس خلاف الأمر الشرعي ويشتهر ذلك بينهم ويقتدي كثير من الناس بهم في فعلهم. Sudah. Saya terjemahkan untuk kemudian kita akan jelaskan dalam pertemuan akan datang. Belum mengatakan. Perlu diketahui oleh kita bahwa mayoritas manusia itu melakukan sesuatu yang berbeda dengan syar'i. Apakah saja itu, wahai kaum muslimin? Senin depan insyaallah. Wallahu a'lam bissawab. Demikian yang saya ingin sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.